Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa'idu fil furud wa ahliha. Yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al fadilatu syaikh al faqih al usuli Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qawaidu fil furudi wa ahliha. Al-qa'idatul ula jami'ul furudi al-thabitah bil Qur'an wa hiya an-nisfu wal-rubu'u wal-thumunu wal-thuluthani wal-thuluthu wal-sudusu. Yumkinu istima'u wahidin minhuma ma'al-akhar fi mas'alatin wahidah illa thumun. Fala yajtami'u ma'al-thuluthi wala ma'al-rubu'i. Jangan disukun. Jangan disukun sama antum semua. Jangan diwakuf, tidak kelihatan irobnya. Itu salah satu madhab dalam membaca kitab. Disukun semua jadi. Tidak pakai irob jadinya. Nah, yumkinu. Yumkinu istima'u wahidin minhuma ma'al akhari fi mas'alatin wahidatin illa thumunu. Baik. Fala yajtami'u ma'al thuluthi wala ma'al rubu'i. Wadhalika li'anna thumuna fardu zaujati fa aktara ma'al far'il warithi wa la yujadu thulutu ma'al li anna thumuna wa dhalik fardu zaujati fa aktara tayyib ma'al far'il warithi wa la yujadu thulutu ma'al far'il warithi li anna thulutha imma lil ummi wa min syarti irthiha iyyahu an la yujada far'un warithun wa imma far'un warithun. وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث. طيب panjang ini ya. Nah, kita ambil satu-satu. Nah, selesaikan aja dulu sekalian. Terlanjur amar rubu'. Wa amma rubu'u falannahu lizawji ma'al far'il warith wa la yumkinu an yajtami'a zawjun wa zawjatun fi mas'alatin wahidatin. Jadi ini beberapa kaidah mengenai al-furud. Ya, ketentuan bagian warisan yang telah ditetapkan kadarnya wa ahliha dan ahlinya pemiliknya. Nah, kaidah yang pertama, Syekh menjelaskan bahwa seluruh furud, ya, jami'ul furudi ats-tsabitati fil Qur'ani, yang telah tetap dalam Al-Quran, yaitu an-nisfu, ya, setengah, war-rubu'u, seperempat, war-thumunu, seperdelapan, war-thuluthani, dua per tiga, war-thuluthu, sepertiga, war-thuluthu, seperenam. Nah, dikatakan oleh Syekh, yumkinu jitima' wahidin minhuma ma'al akhari. Mungkin berkumpul, ya, salah satu dari keduanya ma'al akhari bersama yang lain. Minhuma atau minha? Minhuma. Hmm? Minhuma. Di naskah yang lain? Hmm? Minha. Ini yang benar, minha. Karena ini kembali kepada wahia. Yani jami'ul furud tsabitah bil Qur'an wa hiya an-nisfu war-rubu' wath-thumnu wath-thuluthu wath-thuluthu. Dhamir penggantinya adalah dhamir ha. Nah, yumkinu ijtima'u wahidin minha. Kan begitu. Mungkin, ya, berkumpul salah satu dari furud tersebut, nisfu, rubu' dan seterusnya, ma'al akhari bersama yang lain, ya, fi mas'alatin wahidatin, pada satu masalah, ya, bisa berkumpul pada satu masalah, illa ats-tsumun, illa ats-tsumuna, ya, illa thumuna mansubun ala al-istithna, kecuali ats-tsumun. Kecuali 1/8, fala yajtami'u ma'a ats-tsulutsi wala ma'a ar-rubu'i, maka 1/8 ini tidak bisa berkumpul bersama ats-tsuluts, sepertiga tidak pula bisa berkumpul bersama rubu'. Baik. Kenapa? Wadhalika li'anna thumuna fardu zawjati fa'akthara. Hal itu dikarenakan 1/8 adalah bagian satu istri, ya, atau lebih, ya, ma'al far'il warith, bersama far'il warith. Jika ada anak mayit, anak mayat. Nah, ini bersama anak mayat. Jadi ketika mayit meninggalkan far'un warith, ya, ada walad, baik anak laki-laki atau anak wanita, maka satu istri atau lebih jatahnya 1/8. Wala yujadu thuluthu ma'al far'il warith, dan tidak ditemukan jatah, ya, fard thuluth, sepertiga bersama adanya far'un warith. Pada ahli waris yang lain tidak ada, ya, yang mendapatkan thuluth ketika ada far'un warith. Kenapa? Li'anna thulutha, karena sesungguhnya thuluth, sepertiga itu imma lil um, ya, apakah itu jatah al-um? Naam, ats-tsuluts. Ats-tsuluts yakni al-um jatahnya adalah berapa sudus dan tsuluts. Naam. Tsuluts, jadi syaratnya min syarti irtsiha iyyahu an la yujada far'un waritsun. Dan di antara syarat ibu mewarisi sepertiga adalah tidak ada far'un warits. Naam. Apabila ada walad, ada far'un warits, maka al-um bukan mendapatkan thuluth, tapi berapa? Sudus. Wali abawahi likul wahid minhum as-sudus mimma taraka illam yakun lahu walad. Wali abawahi likul wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. In kana lahu walad, jika ada walad maka sudus. Fa illam yakun lahu walad warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jadi tidak bisa. Nah, karena istri dapat thumun ketika ada far'un warith, sedangkan ya, dapat thuluth ketika tidak ada far'un warith. Jadi tidak bisa berkumpul keduanya dalam satu masalah. Wa imma li auladil dan apakah untuk aulad al-um, yani ikhwat akhwat li Bayit, yaitu auladul um jatahnya thuluth dan berapa? Mari kita pelajari. Sudus. Wa kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumā sudus. Nah, fa in kana aktsara min dhalika fa hum syurafu. Jadi bayit, syaratnya supaya bisa dapat thuluth. Nah. Wa imma li auladil yani thuluth wa la irtha lahum aslan ma'al far'il warith. Syarat untuk bisa dapat thuluth yaitu jika lebih dari satu, dan syaratnya apa? Ketika tidak ada far'un warith. Syaratnya tidak ada far'un warith. Kalau ada far'un warith tertutupi, kan begitu. Nah, sementara tadi zauja, istri satu atau lebih dapat thumun dengan adanya far'un warith. Nah, jadi tidak bisa. Nah, wala irtha lahum aslan, tidak ada hak warisan bagi mereka pada asalnya ma'al far'il warith, dengan keberadaan far'un warith. Yakni mereka mahjubun. Nah. Jelas ya? Wa ammar rubu'u, adapun ar-rubu' falianahu lizawji. Nah, yakni ats-tsuluts, ats-tsumun tidak bisa berkumpul dengan ar-rubu'. Kenapa? Wa ammar rubu', adapun ar-rubu' tidak bisa berkumpul dengan ats-tsumun dalam satu masalah, falianahu lizawj, karena sungguhnya rubu' itu untuk zawj ma'al far'il warith, bersama adanya far'un warith. Kalau tidak ada far'un warith, az-zawj dapat berapa? Nisf. Nah, ada far'un warith berarti dapat rubu'. Nah, wala yumkinu an yajtami'a zawjun wa zawjatun fi mas'alatin wahidah. Dan tidak mungkin berkumpul suami dan istri mewarisi dari satu mayat, ya, dalam satu masalah. Ya, tidak mungkin ada mayat diwarisi oleh suaminya dan diwarisi oleh istrinya. Apa ini jenis kelaminnya? Hah, fahimtum? Mayat meninggalkan suami dan meninggalkan istri, bisa? Mayat imam meninggalkan suami kalau dia istri. Imam meninggalkan istri kalau dia suami. Nah, sedangkan thumun itu adalah jatah istri. Dan rubu adalah jatah suami. Jadi tidak bisa. Nah, baik. Al-Qa'idah Tsaniyah itu. القاعدة الثانية لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. Yang kedua, dua jatah warisan yang ditetapkan, tentukan kadarnya, fard, dua fard tidak bisa berkumpul. Nah, jadi dua fard min jinsin, dari satu jenis yang sama. Baik. Tidak bisa berkumpul kecuali tidak bisa berkumpul fi mas'alatin wahidah, dalam satu masalah, kecuali an-nisfa was-sudus. Nah, kecuali apa? An-nisfa was-sudus. Contohnya apa ini? Bins, satu orang dapat berapa? Nisf. Nah, kemudian bins al, yang sejenis dengan bins apa? Bintul ibn, sama-sama farak, banat. Bintul ibn dapat berapa? Mayat meninggalkan bint dan bintul ibn. Bint dapat nisf. Bintul ibn dapat berapa? Bintul ibn. Sudus. Takmilatan. Lithulun. Takmilatan thuluthain. Hadith Ibn Mas'ud. Ukhtu syaqiqah. Mayat meninggalkan ukhtu syaqiqah dan ukhtu Li'ab. Ukhtu syaqiqah dapat berapa? Satu nisf. Ukhtu li'ab dapat berapa? Sudus. Takmilatan thuluthain. Ingat ya? Sudah dihafalkan semua belum ini? Atau butuh satu metode untuk mengasah hafalannya dulu? Nah, setelah ini mungkin ada satu majelis pengetesan gitu, harus dihafalkan semua. Pakai sistem acak gitu, ini dapat berapa, ini dapat berapa gitu, supaya terasah. Ini harus dihafal, benar-benar dihafal ini. Tamam. Baik. Itu al-qaida ats-tsaniyah. Naam. Al-qaida ats-tsalitsah. Al-qaida ats-tsalitsah la yarithu bil fardhi min adh-dhukuri illa az-zawju. Illa az-zawja wal akhu min al-ummi. La yarithu bil fardhi min adh-dhukur illa illa az-zawju. Naam. La yarithu bil fardhi min adh-dhukuri illa az-zawju. والأخ من الأم وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. طيب ini kaidah yang ketiga. Tidak ada yang mewarisi dengan secara fard dari kalangan dzukur kecuali az-zawuj. Naam, ini az-zawuj kita jadikan sebagai apa ini? Sebagai fa'il, ya? Yarithu. Tamam. Jadi tidak ada yang mewarisi secara fard dari kalangan dzukur kecuali yang disebutkan ini, golongan yang disebutkan. Nah. Ya, karena akan datang nanti bahwa adz-dzukur, ahli waris dari kalangan adz-dzukur, ya. Mereka mewarisi secara apa? Secara ta'asib. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Hadis alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya, maka yang tersisa fahuwa li aula rajulin dzakar, untuk laki-laki, ya, yang jenis kelamin laki-laki yang paling berhak menerima sisanya itu secara ta'asib. Tamam. Tetapi ada di antara dzukur itu yang mewarisi secara fard. Nah, bukan secara ta'asib, tetapi secara fard, yaitu az-zawj. Az-zawj memang warisi secara fard. Apakah az-zawj ada bagiannya secara ta'asib? Jawabannya tidak, ya. Sudah lewat. Az-zawj bagiannya jatahnya fard semua. Apa saja? Berapa? Fardnya ada dua, yaitu minimal rubu'. Maksimal nisf. Nah, maksimal nisf kalau tidak ada apa? Mayat tidak meninggalkan far'un warith. Tayyib. Kalau ada far'un warith, turun menjadi rubu'. Tayyib. Wal akhu minal um, yani akhli um memang mewarisi secara fard. Apakah akhli um mewaris secara ta'asib? Jawabannya tidak, karena persambungannya dengan mayit melalui apa? Melalui unsa. Nah, tidak bisa menjadi ta'asib. Dan akh minal um, ya, bagian dari auladul um sudah kita lewati. Satu orang bagiannya, jatah satu orang akh li'um, auladul um, fardnya berapa? Wa in kana rajulun yurathu kalalatan, dan seterusnya. Fali kulli wahidin minhuma kam sudus. Tayyib. Lebih dari satu berapa? Syuraka fi thuluts. Naam. Wa kadzalikal abu, begitu pula al ab wal jaddu, dan al jadd ma'al far'il warith, bersama adanya far'un warith. Ya. Karena al ab dan al-jad, jika tidak ada far'un warith, mewarisi secara apa? Secara ta'sib. Tayyib. Jika tidak ada fa'il al-mudhari' masih secara ta'sib. Fa'il lam wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas as-sudusu. Ya mimma tarka in kana lahu walad. Jika ada walad ada fa'il al-mudhari' maka sudus. Tamam? Fa'il lam yakul lahu walad wa li abawayhi fa li ummihi ats-tsuluts, yani al-ab aba secara ta'sib. Nah, baik, ingat kembali al-ab rinciannya. Jika far'un warithnya adalah ibn, mayit meninggalkan ibn. Hah? Dan ab, ab mewarisi secara apa? Hah? Far' berapa? Wali abawahi li kulli wahidin minhuma sudusu imma taraka in kana lahu walad. Walad di sini umum kan, walad ibn atau bint. Jadi kalau ada ibn walad berarti ini ma'al farwad, ketika ada farwarif. Jadi anggap farwarifnya sekarang ibn, berarti ab mu'arizi fardnya berapa? Sudus. Sisanya untuk siapa? Untuk ibn secara ta'sib bin nafs. Baik, kalau far'un warithnya bint, kalau far'un warithnya bint, wali abawaihi li kulli wahid, makanya ayat-ayat itu harus dihafalkan ya. Betul-betul dihafalkan dengan itqan. Wali abawaihi li kulli wahid minhum as-sudus mimma tarka in kana lahu walad. Jika waladnya bint, dapat berapa fardnya? Sudus, berdasarkan ayat itu. Sudus. Nah, baik. Bint dapat berapa? Hah? Nis. Nah, masih ada sisa? Untuk siapa? Ab secara ta'asib. Jadi merisi dengan dua cara. Tapi ada fardnya kan? Kita bicarakan fardnya sekarang. Nah, kalau tidak ada far'un warith, la ibn wa la bint, maka ab mewarisi secara ta'asib. Tamam. Aula rajulin dhakar setelah ibn. Aula rajulin dhakar setelah ibn adalah ab. Nah, dan jad warisannya sama dengan ab kan begitu ya. Bisa difahami berarti. Dhukur yang lainnya selain yang disebutkan itu secara ta'asib. Seperti abna, kemudian al-ikhwah, asyikha, al-ikhwah. Li'ab. Baik. Al-abna kemudian al-aba abjad. Faham? Ketika tidak ada far'un warith. Kemudian al-ikhwa, al-ikhwa syikha, al-ikhwa li'ab. Secara ta'asib. Kemudian al-a'mam. Ya, am. Nah, jadi yang mewaris secara fard dari kalangan dzukur ini saja yang disebutkan ini. Al-qa'idatul rabi'atu, kaidah yang keempat. Al-qa'idatul rabi'atu arba'atu asnafin min dhawil furudhi. Fardul wahidi minhum wal mutaaddidu sawa'un. Tayyib. Ada empat macam, empat golongan, arba'atu asnaf. Jadi ada empat golongan dari dhawil furud, dari ahli furud, dari ahli waris yang meri secara fard. Ya. Fardul wahidi minhum wal mutaaddidu sawa'un. Fard jatah warisan untuk satu orang dari mereka dan jatah warisan untuk yang jumlahnya lebih dari satu sawa'un, sama. Jadi baik sendiri maupun berdua bertiga sama fardnya. Arba'atu asnaf tersebut hum, mereka siapa? Wahum az-zawjatu والجدات وبنات الابن اذا فرض لهن فرض اذا فرض لهن السدس. طيب. نعم الزوجات والجدات وبنات الابن ketika Farbnya adalah as-sudus. Tayyib. Yang mana dimaksud? Jika fardnya sudus, sudus ini kembali ke mana ini? Zaujat, istri, fardnya berapa? Untuk memahami kalimat syekh. Zaujat satu orang berapa? Atau lebih sama kan? Nah. Satu tapi sama. Az-zaujat berapa? Minimal berapa? Maksimal berapa? Hah? Thumun minimalnya. Maksimalnya? Rubu'. Syaratnya? Syaratnya apa? Hah? Syaratnya? Ini gak bisa lanjut pelajarannya kalau antum tidak kuasai. Nanti semakin ke belakang semakin rumit. Syaratnya apa bisa dapat? Dapat thumun syaratnya apa? Dapat rubut syaratnya apa? Tidak ada far'un warid berarti rubu. Kalau ada far'un warid dapat thumun. Jadi imma thumun imma rubu. Satu orang atau lebih. Ya. Itu zaujat. Naam. Kemudian al-jaddat. Al-jaddat sama dengan al-um ya. Hah? Sama dengan al-um. Hah? Tayyib. Yaitu jatahnya al-um berapa? Fardnya. Minimal berapa? Maksimal berapa? Hah? Sudus. Maksimalnya? Sudus. Kapan dapat sudus? Kalau ada far'un waris juga itu saja syaratnya. Wali abwari keluar lima sulus lima terangkan lah waris. Alamnya keluar waris abu fali ummihi sulus. Fa'inkana lahu ikhwatun. Hah? Fa'inkana lahu ikhwa. Hah? Fali ummihi. Hah? Sudus. Jadi kapan dapat sudus? Ketika ada far'un warith atau ada adadun minal ikhwa. Baik. Ketika tidak ada far'un warith, tidak ada adul minal ikhwah, maka thuluth. Tayyib. Kemudian banatul ibn. Banatul ibn. Baik. Bintul ibn. Bintul ibn satu. Satu orang dapat berapa? Hah? Nis. Kapan dapat sudus? Hah? Kalau ada bint, bint dapat nis, kemudian bintul ibn dapat sudus takmilat tsulutsain. Sama. Baik bintul ibn satu orang atau banatul ibn lebih dari satu orang tetap sudus. Idza furidu lahunna sudus. Jadi penjelasan idza furidalahunna sudusu ini terkait apa? Ini yang hendak Anda jelaskan. Kaitannya dengan semuanya, zaujadat, zaujat atau khusus banat al-ibn? Khusus banat al-ibn. Naam. Ketika mayat meninggalkan bint, bint dapat berapa? Nisf. Ketika meninggalkan bintan, sulusan. Sulusan. Berarti bint satu, bintan dua, beda kan? Baik. Bintu ibn satu dapat nisf. Binta ibn dua dapat thuluthan. Beda kan? Tapi ketika bint, yakni banat ibn, baik dia bint ibn atau banat ibn dapatnya sudus, maka itu sama. Yaitu ketika ada bint dapat nisf, kemudian selainnya adalah bint ibn. Andaikan mayit meninggalkan bint dan bint ibn. Bint dapat berapa? Nisf. Bint ibn dapat berapa? Sudus. Andaikan ada mayit meninggalkan bint dan meninggalkan binta ibn. Dua binta ibn. Dua binta ibn. Dapat berapa dua binta ibn ini? Sudus. Sama kalau bint ibn sudus bersama bint tadi kan? Dapat bint ibn satu sudus. Ketika binta ibn juga dapat sudus. Mayit yang ketiga meninggalkan bint dan meninggalkan banatul ibn. Tiga misalkan atau empat banatul ibn. Bint dapat nisf. Banatul ibn dapat sudus. Ini yang dimaksud. Jadi banatul ibn sama ketika sendiri atau mutaaddid jika fardnya sudus. Jadi penjelasan idza furida lahunna sudus tandai ini untuk banat al-ibn. Karena untuk zaujat, baik zauja satu fa'akthara itu imma thumun ya, dan imma thulut. Jaddat sama dengan Nah, jadda wahid atau jadda jaddat sama dengan imma sudus dan imma thulut. Sementara di sini di ujung dikatakan idza furida lahunna sudusu. Itu berarti maksudnya banatul ibn secara khusus dengan penjelasan tadi. Sudah jelaskan surahnya. Nah. Bagaimana surahnya tadi? Banatul ibn baik satu atau lebih tetap dapat sudus ketika bersama bin tadi. Iya. Nah. Sisanya nanti. Ini kelihatannya sedikit, tapi tidak artinya kita kan belajar bukan dibaca saja ya. Nah, harus difahami, harus murojaah. Ingat diasa ya. Murojaah diasa betul-betul dihafalkan. Ya. Dari awal yang agak rumit memang ini, ashabul furud ini yang agak rumit. Adapun ashabut ta'asib mudah. Ini yang agak rumit ini yang harus dihafalkan memang. Difahami dan dihafalkan. Barakallahu fikum. Nabtafi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.